Sekarang pembahasan yang ke-12. Wujubul hijrati min baladi syirki ila baladil Islam. Kewajiban berhijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, wal hijratu fariidhatun ala hadhihi al-ummah min baladi syirki ila baladil Islami. Wahia baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Hijrah adalah kewajiban atas umat ini dari negeri kesyirikan menuju ke negeri Islam. Dan kewajiban ini tetap berlaku hingga tegaknya hari kiamat. Jadi hijrah adalah apa? Fariidhah, kewajiban. Iya, dan ini kewajiban berlaku hingga hari kiamat. Berlaku hingga hari kiamat, tidak terputus. Sepanjang sebabnya ada, maka kewajibannya juga ada. Karena hijrah itu dari negeri syirik ke negeri Islam. Jadi kalau ada negeri kesyirikan, dia di situ, berarti sebab hijrah tetap ada padanya. Dia wajib untuk berhijrah. Iya. Tapi kalau sudah hilang sebabnya, maka tidak lagi dikatakan hijrah. Karena itu dulu Mekah, ketika Mekah menjadi negeri syirik. Iya. Waktu itu Mekah sempat menjadi negeri syirik ya. Padahal kalau dilihat asal Mekah negeri apa? Hah? Negeri Islam asalnya. Karena dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ada Ka'bah di situ. Tapi tatkala Mekah didominasi oleh kesyirikan dan kaum musyrikin, sampai di Ka'bah itu disebutkan ada sekian ratus berhala ketika ditaklukkan oleh Nabi. Iya. Makanya dia berubah menjadi negeri kesyirikan. Jadi hukum negeri bisa berubah. Bisa berubah sesuai dengan apa yang mendominasi di negeri tersebut. Karena itu menentukan negeri ini, negeri Islam atau negeri kafir, negeri syirik, itu ada ketentuan-ketentuannya. Iya, dilihat kepada mayoritas penduduknya, dilihat kepada simbol-simbol dan syiar-syiar yang mendominasi. Iya. Apabila itu terpenuhi, maka dikatakan sebagai negeri Islam. Seperti Indonesia ini misalnya, dia disebut negeri Islam karena mayoritasnya adalah umat Islam dan syiar-syiar Islam itu yang mendominasi. Dan kadang sebagian ulama ada yang memandangnya kembali melihat kepada pemimpinnya atau apa yang berjalan di negeri tersebut. Baik. Jadi mereka ada ukuran-ukuran dalam menentukan ini negeri Islam atau negeri kafir, negeri kesyirikan. Baik. Iya. Karena itu keliru kalau ada yang mengatakan Indonesia ini bukan negeri Islam, bukan negeri kafir. Loh, negeri apa jadinya? Iya, karena tidak ada di dalam pembagian buku-buku fikih ada negeri yang ketiga. Iya. Katanya Islam ini negeri al-ahad katanya, perjanjian. Perjanjian itu bentuk dari suatu proses di dalam negeri, kesepakatan. Tapi itu bukan sifat sebuah negeri. Bukan sifat sebuah apa? Sebuah negeri. Nah, ini keliru ya di dalam memahami. Baik. Jadi harus didudukkan masalah ini dengan benar. Nah, jadi Mekah ketika dia ditaklukkan oleh Nabi berubah. Mekah menjadi negeri apa? Islam. Karena itu Nabi berkata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah fathu Mekah. Setelah Mekah ditaklukkan, tidak ada lagi hijrah. Kenapa? Karena Mekah sudah berubah menjadi negeri Islam. Adapun hijrah bermakna berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, ini adalah kewajiban tetap berlaku hingga hari kiamat. Adapun Mekah, dia sudah berubah menjadi negeri Islam dan sudah dijamin akan menjadi negeri Islam hingga akhir zaman. Karena itu tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Baik. Jadi ini penegasan dari penulis ya, rahimahullahu ta'ala, tentang kewajiban hijrah ini. Iya. Karena itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Kata beliau, saya berlepas diri dari setiap muslim yang bermukim di tengah kaum musyrikin. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah lima? Mereka bertanya, wahai Rasulullah kenapa? Qala tara'a narahuma. Atau kata beliau, la tara'a narahuma. Jangan sampai api keduanya itu saling melihat. Iya. Maksudnya jangan mereka bergabung di situ antara orang-orang musyrik dan kaum muslimin. Iya. Jadi kalau dia negeri kesyirikan, enggak boleh ada umat Islam bermukim di situ. Ya, ini terkait dengan kewajiban untuk berhijrah. Dan kewajiban hijrah ini memberikan kepada kita pemahaman tentang Islam. Bermukim di negeri kaum musyrikin itu tidak diperbolehkan, diwajibkan berhijrah. Menunjukkan bahwa Islam itu ya ada bentuk bara'ah, berlepas diri dan memusuhi apa? Kesyirikan. Ya. Karena itu orang yang mengatakan bahwa agama itu semuanya sama, ya tidak ada masalah dengan hal tersebut. Ya. Maka ini adalah hal yang keliru. Dibedakan di dalam masalah keyakinan dan hukum-hukum agama, itu tidak diperbolehkan ada hal yang seperti itu. Kecuali kalau orang kafir tinggal di negeri kaum muslimin, ini lain lagi pembahasannya. Ini namanya kafir tinggal di negeri kaum muslimin. Berarti dihitungnya sebagai kafir dhimmi. Nah, untuk kafir dhimmi itu ada hukum-hukum di dalam syariat. Tidak boleh didzalimi secara umum. Tidak boleh didzalimi. Nah, ini ketentuan berlaku di dalam agama kita. Baik. Jadi kata beliau, wa hiya baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan ini tetap tegak, ya tetap kewajibannya berlaku hingga tegaknya hari kiamat. Baik. Baik, jadi tadi saya sudah terangkan ya, hijrah ada dua makna, ada makna umum dan ada makna apa? Makna khusus. Jadi kalau makna khususnya saja itu wajib sampai hari kiamat, demikian pula makna umumnya, dia adalah kewajiban yang berlaku hingga hari kiamat. Baik, kita lihat apa dalilnya tentang kewajiban hijrah. Sim penulis akan membawakan dua ayat dan satu hadis. Kita akan jelaskan dua ayat dan satu hadis. Pembahasan yang ke-13. Dalil dari ad-dalilu minal kitab was sunnah ala wujubil hijrati wa syarhihi atau syarah dari dalilnya. Dalil dari Al-Quran dan hadis tentang kewajiban hijrah dan penjelasan dalil tersebut. Ya, dalilnya kata beliau, wad-dalilu qawluhu ta'ala innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan mendzalimi diri sendiri. Ya, dalam keadaan mendzalimi diri sendiri. Ini ayat telah kita terangkannya turun pada penduduk Mekah dari kaum muslimin yang sudah berucap dengan keislaman tapi tidak berhijrah. Ayat ini turun pada mereka. Dikatakan diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mendzalimi diri mereka. Iya. Dikatakan di sini al-malaika. Para malaikat. Jadi yang mewafatkannya itu para malaikat, kan jamak. Ya, dan sudah kita kaji ya di dalam hadis datangnya malaikat yang mencabut nyawa itu malakul maut. Tapi ada pembantu-pembantunya dari malaikat-malaikat. Ya, karena itu dijamak. Zalimi anfusihim. Mereka mendzalimi diri mereka. Kenapa? Zalim karena dia tidak berhijrah. Nah, jadi orang yang tidak berhijrah disebut sebagai orang-orang yang zalim. Qalu, malaikat bertanya, fima kuntum? Ya. Dalam keadaan bagaimana kalian ini? Iya. Kenapa kalian tetap tinggal di sini di Mekah dan tidak berhijrah? Iya. Ini pertanyaan yang sifatnya mencela, menghardik. Kenapa mereka tidak berhijrah? Qalu, mereka menjawab, kunna mustadha'afina fil ard. Kami adalah orang yang tertindas di atas muka bumi, maksudnya di Mekah, di negeri ini, di negeri Mekah. Ya, kami orang yang tidak mampu berhijrah. Ya, tidak mampu. Kami adalah orang yang lemah di atas muka bumi. Qalu, maka para malaikat menjawab, malaikat bertanya lagi, alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah kepada saja kalian di bumi itu? Ya. Nah, ini dari arahan yang sangat mendalam. Bumi itu luas. Ya. Jangan keberadaan kalian di atas sebuah negeri, di atas sebuah tanah membatasi kalian sehingga kalian menelantarkan kewajiban, jatuh di dalam dosa. Bumi Allah itu luas. Bumi Allah luas. Bukankah bumi Allah luas kalian berhijrah padanya? Ya, tidak diberi udzur dengan meninggalkan hijrah. Tidak diberi udzur. Nah, itu diancam, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka ini orang-orang yang tempat tinggalnya adalah neraka jahannam, sedangkan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Jadi terdapat bahwa orang yang meninggalkan hijrah padahal dia mampu untuk berhijrah disebut sebagai orang yang zalim. Dan masuk di dalam pelaku dosa besar. Karena diancam dengan apa? Api neraka. Masuk dalam pelaku dosa besar. Nah, hanya diberi perkecualian bagi siapa yang betul-betul memang tidak mampu. Iya. Illal mustadha'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali mereka yang tertindas, lemah, ya, laki-laki, perempuan atau anak-anak kecil, yang mereka ini la yastati'una hila, mereka tidak punya hila, ya, tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri, ya, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan, tidak tahu jalan berhijrah. Ini diberi perkecualian. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Maka mereka ini mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Asa kalau datangnya dari Allah, maka itu adalah penegasan. Ya, kalau diterjemah lebih detailnya, mereka ini orang-orang yang Allah telah memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan Allah adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Iya. Baik. Jadi ini ayat tegas ya, menunjukkan tidak bolehnya seseorang itu bermukim di negeri kafir. Iya. Jadi kalau dia berada di negeri kafir, dia wajib untuk berhijrah ke negeri Islam. Nah, demikian pula melakukan perjalanan ke negeri kafir tidak diperbolehkan. Ini yang banyak terjadi kesalahan di tengah umat Islam. Oh, kita cuma mau pergi rekreasi. Ya. Cari-cari pemandangan yang bagus. Ini tidak dibenarkan ya. Melakukan perjalanan ke negeri kafir itu hanya dibolehkan oleh para ulama dengan tiga syarat. Dibolehkan dengan tiga syarat. Atau saya bahasakan lebih detail ya. Melakukan perjalanan ke negeri kafir itu dibolehkan apabila ada keperluan. Apabila ada keperluan. Dan apabila ada keperluannya itu boleh dengan tiga syarat. Ya, keperluan contohnya apa? Misalnya dia perlu berobat. Atau dia perlu melanjutkan sekolah pada ilmu-ilmu yang diperlukan oleh kaum muslimin di negerinya. Ya, yang semisal dengan itu, pada suatu hajat keperluan itu dibolehkan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, dia punya ilmu yang bisa membentenginya dari syubhat orang-orang kafir. Ya. Jangan sampai dia tiba di negeri orang kafir karena dia jahil akhirnya menganggap bagus agamanya orang-orang kafir. Apalagi dia murtad masuk ke dalam agamanya orang kafir. Nah, ini banyak ya orang-orang yang terfitnah seperti ini. Masya Allah, pulang-pulang dia dari negeri kafir. Ada sebagian orang tuh di mimbar-mimbar bilang, Islam yang benar itu ada di Jepang sana. Ya. Apa yang dia lihat di sana? Oh, rapi, teratur katanya. Nah, Islam itu rapi, teratur. Ya. Orang kafir yang malah rapi, teratur. Amanah mereka. Ada dompet jatuh, enggak ada yang ambil dompet itu. Iya. Tidak ada yang ambil. Sampai ada yang saya pernah lihat potongan video, ada orang yang ketemu dompet di Jepang dengan ketemu dompet di salah satu negara Arab. Ya. Yang di Jepang ini dia dapat dompet, dia bawa kantor polisi. Dia serahkan dompetnya. Yang di negeri Arab ini dapat dompet begitu lihat uang, dua orang ya yang dapat. Ya. Yang dapat langsung ambil uangnya, dikejar sama yang kedua minta bagian juga. Ya, dompet jadi buang di tempat sampah. Nah, jadi dia melihat hal-hal yang seperti itu. Jelasnya, dan ini miskin cara memandangnya. Dikiranya Islam itu semuanya pada kerapian, dikiranya Islam itu semuanya pada amanah. Dia tidak tahu bahwa pokok Islam itu pada apa? Pada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Itu pokok pada Islam. Betul itu bagian dari Islam. Ada di dalam Islam. Dan di tengah umat Islam itu lebih sempurna dan lebih bagus. Nah, karena itu ini orang-orang terfitnah. Karena apa? Melakukan perjalanan ke negeri kafir. Bukan artinya orang kafir itu tidak ada baiknya. Ya. Ada baiknya. Nah, tapi keyakinan seperti itu jangan sampai membawa fitnah, dia menjelekkan agamanya sendiri. Seperti bahasa orang-orang yang seperti itu tadi. Baik, jadi syarat yang pertama dia punya ilmu ya, bisa menolak syubhat. Yang kedua dia punya agama yang bisa menahannya dari syahwat. Ya. Negeri, berada di negeri kafir penuh dengan kebebasan. Ya. Tidak ada aturan-aturan. Baik. Dan ini menjadi musibah budaya-budaya dari orang-orang kafir dipindahkan ke umat Islam. Ya, dan ini terlihat ya di negeri-negeri Islam itu perbandingan yang menyolok sekali. Lihat saja dalam berpakaian ya. Kalau ada yang punya apa namanya pernah melihat orang-orang yang berpakaian di tahun 70-an, 80-an, anak-anak sekolah itu roknya itu Masya Allah. Ya, ke bawah. Walaupun sudah banyak enggak berhijab apa berjilbab, tapi roknya masih panjang ke bawah. Ya, mendekati mata kaki. Ya. Kalau sekarang sebagian sekolah kalau roknya jauh dari lutut, itu agak aneh kelihatannya. Nah, ini sudah perubahan yang apa? Perubahan terjadi tengah umat Islam. Kenapa? Karena mereka mengambil dari budaya-budaya orang kafir masuk ke negeri Islam. Iya. Jadi dia harus memiliki agama yang membentenginya dari syahwat. Membentenginya dari syahwat. Kemudian yang ketiga, disyaratkan dia bisa menampakkan agamanya dan melakukan ibadah kepada Allah sebagaimana yang diperintah. Menampakkan agamanya dan menegakkan ibadah sebagaimana yang dia diperintah. Dan tidak memberi loyalitas kepada orang kafir, kepada kaum musyriki. Ini tiga ketentuan. Apabila ada, maka hal tersebut, apabila ada keperluan, tidak ada masalah. Ya, karena itu tampaknya bahwa banyak manusia di masa ini bergampangan. Kemudian dalil yang kedua, dari ayat juga, kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Juga firman Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku yang beriman. Dipanggil dengan ubudiyah, penghambaan. Dan diikatkan dengan sifat keimanan. Sesungguhnya bumiku itu luas. Ya fa'iyya ya fa'budun. Hanya kepadakulah kalian beribadah. Iya. Jadi bumi Allah itu luas. Banyak tempat seorang itu bisa beribadah. Bisa beribadah. Fa iya ya Pak Budun. Hanya kepadaku kalian beribadah. Nah, ini pokok ya. Keberadaan seorang itu di atas muka bumi ini. Bagaimana dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pertanggungjawaban yang paling besar di atas muka bumi. Ketika dia berjalan di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Baik, ini dua ayat dibawakan oleh penulis ucapan Al-Baghawi rahimahullah. Kata beliau, qala Al-Baghawi rahimahullah, sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin alladhina bi Makkah wa lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Al-Baghawi rahimahullah, ya Al-Baghawi penulis tafsir. Iya, tafsirnya disebut dengan nama Ma'alimut Tanzil. Ma'alim At-Tanzil. Al-Baghawi, kunya beliau Abu Muhammad. Namanya Al-Husain bin Mas'ud. Al-Husain bin Mas'ud, Abu Muhammad Al-Baghawi. Iya. Tafsir Al-Baghawi ini termasuk tafsir ringkas yang diterima oleh para ulama. Iya. Yang diterima oleh para ulama. Baik. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, ijtama'atil ummatu ala talaqqi tafsirihi bil qabul wa qira'atihi ala ru'usil ashhad min ghairi nakir. Telah sepakat umat Islam menerima tafsir Al-Baghawi dengan penerimaan. Dan sepakat pula mereka membacanya di kehadiran makhluk, maksudnya di depan manusia, khalayak ramai, tanpa ada yang mengingkari. Ini tafsir Al-Baghawi. Baik. Tafsir Al-Baghawi ini dari rujukan yang penting ya, ringkas tapi rujukan penting dalam tafsir. Iya. Dia lebih ringkas dari tafsir Ibnu Katsir. Lebih ringkas dari tafsir Ibnu Katsir. Kata Al-Baghawi, sababu nuzuli hadhil ayat. Sebab turunnya ayat ini. Ini dinukil oleh Al-Baghawi dari Muqatil Ibnu Hayyan dan Al-Kalbi. Ini turun pada al-muslimin alladzina bi Makkah. Maksudnya kaum muslimin yang lemah di Makkah. Iya. Lam yuhajiru, ya mereka ini tidak berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Maka Allah memanggil mereka dengan panggilan keimanan. Ya ibadiyalladzina amanu. Disebut dengan keimanan. Menunjukkan bahwa dari keimanan berhijrah. Siapa yang tidak berhijrah, maka itu bertentangan dengan makna keimanan. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang mukmin yang kurang keimanannya. Ya, orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Tapi dia dosa besar, tetap dia bertauhid. Dihitung kepada mukminin, cuman dia adalah pelaku dosa besar. Itu dua dalil dari Al-Quran. Sekarang dari hadis. Kata beliau, wad-dalilu ala al-hijrati minas sunnati, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-taubatu, wala tanqati'u at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Adapun dalil kewajiban hijrah dari sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah, hijrah tak akan terputus, hatta tanqati'at taubah, sampai pintu tobat tertutup. Jadi kalau pintu tobat tertutup, terputus, terputus pula hijrah. Sedangkan tobat itu ya tidak tertutup hingga matahari apa? Terbit dari arah barat, maksudnya sampai hari kiamat. Dan taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Baik, ini hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Jadi terdapat ya penjelasan tentang kewajiban hijrah, bahwa hijrah itu tidak akan terputus kewajibannya. Terus berlanjut hingga hari kiamat. Baik. Sebagaimana taubat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah barat. Iya. Inilah yang disebut di dalam Al-Qur'an ya. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ya, hari tatkala datang sebagian tanda kebesaran Rabbmu, itulah matahari terbit dari arah barat. Maka keimanan tidak akan bermanfaat kepada seseorang. Iya. Apabila orang ini sebelumnya tidak beriman atau dia ada upaya di dalam keimanannya. Jadi kalau dia baru beriman setelah matahari terbit dari arah barat, tidak diterima lagi. Kecuali kalau sebelumnya sudah beriman, ya, maka itu tidak ada masalah. Baik. Jadi ini ayat ditafsirkan oleh hadis ini terkait dengan masalah tobat itu, pintu tobat tidak tertutup hingga hari kiamat. Nah, berikutnya pembahasan yang ke-14. Selesai ya pembahasan hijrah di sini. Kita pindah ke pembahasan yang ke-14. Istiqrarun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa amruhu bi baqiyati syara'il Islam. Mukimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan perintah menegakkan syariat-syariat Islam yang lainnya. Iya. Kata beliau, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il Islam. Mithli az-zakati was-sawmi wal-hajji wal-adhan wal-jihadi wal-amri bil ma'rufi wan-nahyi 'anil munkar wa ghairi dhalika min syara'il Islam. Akhadha 'ala hadha 10 sinin. Tatkala menetap di Medina, beliau sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menegakkan syariat-syariat Islam lainnya seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar serta syariat-syariat Islam lainnya. Beliau berdakwah di atas syariat ini selama 10 tahun. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu semuanya 13 tahun. Menyuruh kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Iya. Melarang dari kesyirikan. Setelah itu diperintah berhijrah ke Madinah. Nah, di Madinah beliau menetap. Beliau menetap di sana. Tetap tauhid itu adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ya, hanya saja di Madinah itu syariat-syariat yang lainnya juga sudah diperintahkan. Mulai turun syariat-syariat yang lainnya. Iya. Baik. Jadi itu umumnya seperti itu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam, itu syariat terkait dengan syariat turun kepada Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya setelah Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Setelah Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Iya. Jadi tidak langsung turun dari awal semuanya. Ya bisa dibayangkan ya berapa lama tuh. Sampai Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Mereka hidup di atas tauhid. Ya, ibadah kepada Allah setelah Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Nah, baru diturunkan kitab kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi ini dari hal-hal yang penting untuk diketahui. Jadi ini semisal ya dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya bisa dicatat untuk perbandingan dengan Nabi Musa ayatnya di surah Al-Qasas ayat 43. Dikatakan di dalam ayat tersebut, walaqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa huda wa rahmah la'allahum yatadhakkarun. Sungguh kami telah memberikan kitab kepada Nabi Musa setelah kami binasakan generasi-generasi pertama. Iya. Ini Firaun, bala tentaranya, Qarun, Haman semuanya dibinasakan baru diberikan kitab kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik. Jadi ini kalau kita perhatikan ya, dakwah nabi, dakwah para nabi itu akan diketemukan kesamaan dalam hal bagaimana metode menjelaskan tauhid. Mengajak manusia kepada tauhid. Jadi begitu beliau menetap di Madinah, beliau diperintah dengan syariat-syariat Islam yang lainnya seperti zakat, puasa, haji. Ini semua dimaklumi ya bahwa syariat-syariat ini kewajibannya baru di Madinah. Ya. Demikian pula adzan. Adzan dengan sifat yang sekarang kita lakukan. Adapun adzan dalam bentuk memanggil ke sholat, itu sudah ada. Ketika di mana? Di Mekah. Iya. Tapi adzan dengan sekarang lafadz-lafadz adzan yang dibacakan di tengah umat Islam, itu nanti syariatnya di Madinah. Demikian pula haji. Ini haji dari syariat-syariat yang datang belakangan. Demikian pula jihad. Ya, jihad fi sabilillah. Karena di Mekah itu tidak ada jihad secara fisik. Jihad secara fisik itu mulai ada kewajibannya di Madinah menurut kesepakatan ulama. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan selainnya dari syariat-syariat Islam. Ya, seperti sholat id, sholat gerhana, sholat minta hujan. Baik, jadi beliau di atas hal ini selama 10 tahun. Di atas hal ini selama 10 tahun. Nah, setelah itu sempurna agama Nabi SAW. Karena Yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Baik. Berikutnya pembahasan yang terakhir, wafatuhu sallallahu alaihi wasallam, wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau, wa ba'daha tufiya salatullahi wasalamu alaih. Ya, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Iya. Ini penyebutan tentang meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi beliau meninggal di tahun 11 Hijriah. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Iya. Jadi menurut kesepakatan ulama, ya, tercatat tanggalnya, bulannya, tahunnya. Kenapa? Sebab ini musibah besar yang menimpa umat. Masa di musibah besar seperti ini ditelantarkan oleh umat? Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, di tahun depannya di tanggal 12 ketika beliau berdiri berkhutbah, beliau ingatkan sebagian hal yang dia ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun sebelumnya. Iya. Dan di hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya tidak pernah melihat hari yang lebih cerah melebihi hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Dan saya tidak pernah melihat hari yang lebih gelap melebihi hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, dan ini tanggal 12 Rabiul Awal. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan agama ini telah sempurna. Segala tuntunan dan syariat sudah lengkap. Ya. Segala hal telah diajarkan, tidak ada lagi yang tersisa. Nabi telah bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda lailuha kana hariha." La yazigu anha ba'di illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas suatu petunjuk putih, malamnya sama dengan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Ya. Dan Nabi tidak meninggalkan sedikit pun. Sampai masalah-masalah yang dianggap sepele oleh manusia, Nabi juga mengajarkannya. Ya. Datang seorang dari kaum musyrikin kepada Salman Al-Farisi. Dia bertanya, "Laqad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kull syai'in hatta al-khira'ah?" Apakah nabi kalian mengajari kalian segala sesuatu sampai tata cara buang hajat? Kata Salman, "Ajal. Iya benar, nabi ajari kami. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bi ghaitin aw bawl aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw admin." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat, buang hajat besar dalam buang hajat kecil. Kami juga dilarang istinja pakai tangan kanan. Kami dilarang istinja menggunakan batu kalau kurang dari 3. Kami juga dilarang istinja menggunakan roji, kotoran hewan, dan menggunakan tulang. Ini aturan dalam buang hajat semuanya. Diterangkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas ya? Iya. Dan orang-orang Yahudi, mereka hasad kepada umat sampai di dalam sebagian permasalahan agama yang diajarkan kepada umat ini, saking lengkapnya. Maka tidak ada yang tersisa kecuali telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.